إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan poin yang pertama atau jenis dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala tentang mauqiful ulama minat tauhid, sikap para ulama terhadap tauhid. Telah kita jelaskan jenis yang pertama, yaitu mereka-mereka yang memahami tauhid dan memahami tentang pentingnya tauhid, mengenal macam-macam tauhid, mengenal syirik dan macam-macamnya, dan mereka menegakkan kewajiban menjelaskan tauhid dan syirik kepada manusia dengan hujjah dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahihah, dan mereka menanggung berbagai macam ujian di jalan dakwah tatkala menyeru manusia kepada tauhid, sebagaimana yang telah dialami oleh para anbiya wal mursalin, dan mereka tidak surut dan tidak mundur di dalam mendakwahkan at-tauhid. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wal qismu tsani, jenis yang kedua adalah dari jenis para ulama, ahmalu ad-da'wata ila tauhid, mereka-mereka yang menyepelekan, yang menyepelekan dakwah kepada tauhid. Padahal tauhid adalah merupakan asasul Islam, dasar dan pondasi Islam, sehingga karena tidak ada perhatian yang cukup terhadap permasalahan tauhid, dan mereka lebih mementingkan perkara-perkara lainnya, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengajak manusia sholat, yang penting sholat, jangan menyinggung masalah tauhid, karena tauhid pembahasan tentangnya memperingatkan manusia dari syirik. Ini akan memecah belah umat. Sebagian yang lain yang tidak punya kepedulian dan perhatian yang cukup terhadap masalah tauhid, mereka menyeru manusia kepada permasalahan al-hukum, upaya untuk merebut kekuasaan yang katanya kalau kita sudah sanggup untuk merebut tampuk kepemimpinan dan puncak kekuasaan, maka dengan mudah kita akan menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di bumi, mewujudkan undang-undang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tujuan besar tersebut, mereka berupaya untuk menjalani berbagai macam jalan, mereka menempuh berbagai macam upaya dan usaha, meskipun dengan cara mereka harus masuk ke dalam sistem demokrasi, tergabung dalam parlemen, ikut pemilu dan seterusnya. Sejarah telah menjadi saksi, dan sejarah menjadi pelajaran yang paling berharga bagi setiap orang yang punya akal dan punya hati. Kita lihat barakallahu fikum, di negeri kita ini sebagian partai yang mereka mengklaim dirinya sebagai partai dakwah, cita-cita besar mereka dalam upaya untuk mewujudkan daulah Islamiyah, ketika mereka bisa meraih tampuk kepemimpinan dan kekuasaan, mereka yang mengatasnamakan dirinya menjadi partai dakwah, partai Islam, ternyata sistem demokrasi itu sendiri bukan bagian dari Islam, ya akhi. Kalau kalian ingin menolong al-haq, menolong kebenaran, maka kata para ulama seperti Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktur Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, beliau sering menyatakan unsurul haq bitariqati ahlil haq, tolong dan bantu al-haq untuk mewujudkan sebuah kebenaran, tetapi cara yang ditempuh adalah bitariqati ahlil haq, dengan cara dan jalannya ahlul haq, bukan kemudian dengan menempuh cara dan metode-metode batin dan ahlul batin. Wa hadha khata' kabir, ghalatun azimun, kesalahan besar. Mereka sekedar karena tujuan ingin meraih suara yang banyak telah merobohkan prinsip al-wala wal-bara, loyalitas kepada siapa mereka harus berloyalitas, al-bara, sikap berlepas diri kepada siapa mereka harus berlepas diri. Pada kenyataannya barakallahu fikum, yang penting mendapatkan suara yang banyak, prinsip ini hilang dan sirna. Tergabung dalam partainya, masuk dalam jajaran-jajaran pentingnya orang-orang yang sudah tidak jelas. Sebagian jelas, tapi jelas kesesatannya. Kaum liberalis masuk, kaum Syiah digandeng, orang kafir menjadi bagian dari anggota legislatifnya. Maka ini musibah dan bencana besar. Mereka dalam kenyataannya juga mendukung dan mengasung atau mengusung menjadi calon bupati di satu tempat, ternyata yang menjadi calonnya adalah seorang wanita. Haram hukumnya seorang wanita menjadi pemimpin. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan lan yuqli aqaumun wallahu mumra'ah, tidak akan bahagia tidak akan beruntung satu kaum yang menjadi pemimpin. Mereka adalah kaum wanita. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hukum di dalam Al-Quranul Karim? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin bagi kaum wanita. Fa ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian tokoh-tokoh mereka yang mengatasnamakan dirinya menjadi partai Islam, ketika ditanya apa sih rahasianya, kok memilih angka 8? Ya, karena angka 8 ini adalah angka hoki. Ishadal ma'ana. Apa maknanya ini? Fa ikhwan fi din ma'asyara ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha khalal fi tauhid. Kalimat-kalimat yang seperti ini ada hubungan keterkaitan dengan masalah at-tauhid, barakallahu fikum. Maka ini masalah besar, PR yang besar. Maka semestinya mereka yang mendambakan akan terwujud khilafah Islamiyah, akan terwujud negeri Islam, maka prinsip yang besar dakwah kepada tauhid itu harus menjadi prioritas utama dan terutama. Sebagian yang lain lagi, barakallahu fikum, kata Syekh menyebutkan ada orang yang perhatiannya jihad dengan berbagai isu-isu yang dimunculkan duna an yusahhihu aqaidal muslimin, tanpa mau berupaya dan berusaha untuk memperbaiki akidah-akidah kaum muslimin. Asy-Syaikh menyatakan wa ka'annahum lam yasma'u qawlahu ta'ala, seakan-akan mereka tidak mendengar firman Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat kesyirikan maka akan terhapuskan dari mereka amal-amal kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga apapun yang diupayakan seorang hamba, salat luar biasa, jihadnya luar biasa, tetapi apabila tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, tidak dibangun di atas tauhid, maka semua bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya akan roboh, hancur dan binasa, dan pemiliknya tidak mendapatkan manfaat sedikit pun indallahi yaumal qiyamah. Ikhwani fid din ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata Syekh menyatakan walau qaddamu at-tauhid qabla ghairihi, seandainya mereka mendahulukan tauhid untuk mendakwahkan tauhid sebelum segalanya, sebelum perkara lainnya, kama fa'alatir rusul, sebagaimana yang dilakukan dan dicontohkan oleh para rasul, la najahat da'watuhum, niscaya akan berhasil dakwah mereka, wa nasarahumullah, dan Allah Azza wa Jalla akan menolong mereka, kama nasarar rusula wal anbiya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menolong dakwah para rasul dan para anbiya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan perhatikan ayat ini, resapi ayat ini dengan sebaik-baiknya dan jadikan ayat ini sebagai sebuah prinsip bagi mereka-mereka yang mendambakan, mencita-citakan akan terwujudnya sebuah khilafah Islamiyah wa daulatul Islamiyah, negeri Islam. Ayat ini, barakallahu fikum, akan menjadi barometer dan pondasi yang sangat kuat untuk bisa mewujudkan bangunan dan istana khilafah Islamiyah, negeri Islam, daulah Islam. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Allahu Rabbul Alamin, Zat yang maha tahu tentang perkara yang memberikan maslahat bagi hamba-hambanya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Unzuru rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan yang artinya, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum, Allah akan memberikan khilafah, kepemimpinan kepada mereka. Perhatikan, dalam kalimat ini Allahu Azza wa Jalla menggunakan kalimat-kalimat penguat sebagai bentuk kepastian yang akan terwujud. Awal lafadznya disebutkan dengan lamu taukid. La yastakhlifanna. Dan Allahu Azza wa Jalla juga kuatkan dengan nun taukid. Nun saqilah, nun yang bertasydid. La yastakhlifanna. Artinya apa? Kalau mau disebutkan kalimat-kalimat penguatnya, pasti, pasti, dan pasti akan Allah jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Bukan itu saja. Sebagaimana Allahu Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang sebelum kalian sebagai khalifah, tidak kurang dari itu, Allah katakan wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan memberikan kekokohan kepada agama kalian. Alladhi irtadha lahum, yang Allah ridai bagi mereka agama tersebut. Cek. Ditambah lagi cek. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti Allahu Azza wa Jalla akan ganti setelah rasa takut yang menimpa mereka, yang menyelimuti mereka, amna, dengan rasa aman. Tetapi barakallahu fikum, diturunin sedikit volumenya. Sedikit. Nah, pertanyaannya adalah kapan itu akan terwujud? Akan terwujud Allahu Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, dan Allah akan mengokohkan agama ini sehingga Islam dan umat Islam menjadi umat yang berwibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Bukan sebagaimana yang tergambar bahwa umat Islam kondisinya sudah bagaikan hidangan makanan yang diliputi, dikerumuni, dikerubuti oleh lawan-lawannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan setelah rasa takut menyelimuti mereka. Ini adalah sebuah syarat. Naam, atau sebuah jawaban dari syarat di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku. Dan sebagaimana kita tahu makna ibadah di dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Mereka mentauhidkan aku. La yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti benar. Kita katakan dan kita meyakini serta mengimani bi anna Allah azza wa jalla la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Allah benar-benar akan mewujudkannya ketika kita mewujudkan syarat yang Allah azza wa jalla kehendaki. Wa man kafara ba'da dzalik, tetapi siapa yang kafir setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah kaum yang fasik. Ikhwan fi din azzakumullah, oleh karena itu kata Syekh, fasyartul asasi, maka syarat asasi, syarat dasar lin nasr, untuk mendapatkan pertolongan bantuan dari Allah azza wa jalla, huwa tauhid, adalah tauhid. Itu syarat yang paling utama. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, minal ulama wad du'at, dari jenis para ulama dan para dai, mereka adalah taraku ad-da'wata ila tauhid. Mereka meninggalkan dakwah kepada tauhid. Wa muharabata syirik, dan meninggalkan peperangan terhadap syirik, tidak mau memerangi syirik. Tidak mau memperingatkan umat dari bahaya syirik. Karena khaufan min muhajamatin nasilahum, takut dari serangan atau permusuhan manusia kepada mereka. Mereka merasa bahwa ketika mereka mewujudkan prinsip al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sementara perkara ma'ruf yang paling besar adalah perintah kepada tauhid, dan larangan atau nahi munkar yang paling besar adalah melarang dari perbuatan syirik, mereka akan menghadapi berbagai macam bentuk rintangan, tantangan dan permusuhan. Seakan-akan mereka tidak membaca Al-Quran, bahwasanya itu merupakan bagian dari sunnatullah azza wa jalla yang pasti akan terjadi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi aduwwan, musuh, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang berdosa. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin, Allah jadikan musuh dari kalangan syaitan, atau syaitan dari kalangan jin, dan syaitan dari kalangan manusia. Tetapi mereka akhirnya benar-benar lari dari bimbingan Al-Qur'an, lari dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lari dari meneladani nabinya alaihi salatu wassalam, sehingga mereka benar-benar meninggalkan prinsip yang besar ini. atau sebagian yang lain. Khaufan ala wadhaifihim, takut dengan jabatan mereka. Wa marakizihim, dan takut ancaman terhadap markas-markas mereka. Kalau dia menjelaskan tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, yang kesyirikan itu telah menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya, yang selama ini mengagungkan dan membesar-besarkannya, yang selama ini menghormati dan memuliakannya. Kalau saya memperingatkan syirik kepada mereka, bahwa apa yang kalian lakukan dari praktek-praktek kesyirikan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi, mereka akan pergi meninggalkan saya, tidak punya pengikut lagi. Ini yang mereka takutkan, dunia semata. Semata-mata karena takut kehilangan dunia. Barakallahu fikum. Akhirnya, fakatamu al-ilma, mereka pun menyembunyikan ilmu. Alladhi amarahumullahu bitabliqihi linnas, ya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk disampaikan ilmu kepada manusia. Sungguh pantas atas mereka firman Allah azza wa jal, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinah, dari penjelasan wal huda dan hidayah, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, lalu mereka menyembunyikannya, maka bagi mereka laknat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan melaknat mereka pula setiap orang yang bisa melaknat. Wa qala ta'ala fi haqqid du'at, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para da'i, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang mereka menyampaikan risalah-risalah Allah, wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada seorang pun selain daripada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullahu bilijamin min nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan belenggu dia dengan belenggu dari api. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat, coba diangkat sedikit ini semakin. Baik, kemudian Asy-Syaikh menyatakan rahimahullahu taala, al-qismur rabi', jenis yang keempat, minal ulama wal masyayikh, dari kalangan para ulama dan masyayikh, man yu'aridu ad-da'wata ila tauhidillah, mereka-mereka yang menentang dakwah kepada tauhid. Kalau tadi sekedar meninggalkan. Yang kedua, meremehkan, menyepelekan. Yang ketiga, meninggalkan sama sekali. Yang keempat ini lebih parah, atau paling parahnya, yaitu yang menentang dakwah kepada tauhid. Siapa yang mendakwahi manusia menuju tauhid untuk berdoa hanya kepada Allah, memperingatkan agar mereka tidak berdoa kepada selain Allah Azza wa Jal, baik para nabi, para wali, orang-orang yang meninggal, dan yang lainnya. Kenapa sampai menentang dakwah seperti ini? Kata Syekh, li'annahum yujizuna dhalik, karena memang mereka membolehkan. Mereka membolehkan doa kepada selain Allah. Mereka membolehkan istighatsah kepada selain Allah, kepada para wali dan orang-orang saleh. Itu yang menyebabkan mereka. Yang kemudian barakallahu fikum ditambah lagi dengan yusrifunal ayat, mereka memalingkan makna ayat yang datang dari Al-Qur'an yang terkandung padanya tahzir. Terkandung padanya tahzir, peringatan dari doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut itu berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Sementara di zaman kita ini, di masa kita ini, tidak didapatkan dari kaum muslimin orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Seakan-akan kata syirik, mereka tidak mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka rasa aman di dunia dan di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Dan makna zalim dalam ayat ini adalah apa? Syirik. Makna zalim dalam ayat ini adalah syirik dengan dalil inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka kata Syekh menyebutkan istidlalnya, bentuk pendalilannya. Fasyirku hasbul ayah atau hasbal ayah, maka syirik sebatas yang ada pada ayat ini atau ditunjukkan oleh ayat ini, qad yaqa'u fihi al-muslim wal mu'min. Terkadang seorang muslim atau seorang mukmin terjatuh kepadanya. Sebagaimana realita yang menunjukkan di hadapan kita yang terjadi di negeri-negeri Islam, banyak manusia barakallahu fikum yang berdoa kepada selain Allah, mereka memanggil-manggil nama wali yang mereka anggap sebagai wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Ahmad Al-Badawi, ya Ali, ya Husain, ya Zahra. Disebutkan tentang seorang tokoh Syiah, salah seorang imam Syiah yang lagi demen kepada iPhone 6. Dia menyatakan di satu hari, baterai HP-ku habis. Lalu kemudian aku menyatakan, ya Zahra. Zahra maksudnya Fatimah. Tiba-tiba bateriku naik setengah. Lalu aku kemudian menyatakan, ya Ali. Langsung baterainya full. Tiba-tiba HP itu komentar, seandainya kamu menyatakan ya Husain, niscaya dia akan berubah menjadi iPhone 6. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini dan memang orang-orang Syiah, kama la yakhfa alaikum, sebagaimana tidak tersembunyi bagi kalian bahwasanya mereka dikatakan para ulama adalah salafu hadhil ummah, sebagai pendahulu bagi umat Islam dalam ibadatul kubur, peribadahan dan penyembahan kepada kuburan-kuburan. Dan merekalah orang-orang yang menjadi salaf di dalam membangun bangunan di atas kuburan. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan kenyataan kata Syekh membuktikan orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, wadafnu fil masajid, memakamkan di kuburan-kuburan, memakamkan jenazah di masjid-masjid, wattawaf haulal kubur, mereka tawaf di sisi kuburan, nazar kepada para wali dan yang lainnya dari berbagai macam bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari mereka-mereka ini atau jenis para ulama ini, di mana Rasul menyatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Hanya saja yang aku takutkan kepada umatku adalah al-a'immatal mudillin, para a'immah, para ulama yang menyesatkan. Para ulama yang menyesatkan. Salah seorang masyayikh di Azhar, di Universitas Al-Azhar Mesir dahulu, beliau menjawab tentang sebuah pertanyaan seputar bolehnya salat di kuburan. Faqala, maka dia menyatakan, limadza la tajuzu as-salatu ilal qabr? Kenapa tidak boleh salat menghadap ke kuburan atau salat di atas kuburan? Wa hadza Rasulullah fil masjid. Sementara lihat kuburan Rasulullah, bukankah di masjid? Wan nasu yusalluna ila qabrihi, sementara manusia salat menghadap kepada kuburannya. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Uzaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Jamil Zainur rahimahullah menyebutkan di sini, bainama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fi masjidihi. Rasulullah itu enggak dimakamkan di Masjid Nabawi. Tetapi di mana? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan kamar Aisyah adalah rumah yang terpisah dari masjid, memang bersambung, tapi bukan bagian dari masjid. Beliau tinggal melangkah masuk rumah. Ini kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, bahwa masjid itu sudah dibangun di zaman Rasulullah masih hidup. Rasulullah yang membangun Masjid Nabawi bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan bukan kemudian tatkala Rasulullah meninggal terus dimakamkan di masjid. Lah, masjid sudah ada duluan. Maka tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau memakamkan jenazah di masjid. Dan kita katakan bahwa masjid sudah terbangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian jawaban yang ketiga atas syubhat yang mereka katakan bahwa boleh salat menghadap ke kuburan atau salat di atas kuburan dengan berdasarkan kepada apa yang terjadi terhadap kuburan Nabi alaihi salatu wasallam saat ini, maka jawaban yang ketiga adalah bahwa kuburan itu, na'am barakallahu fikum, yang padanya juga ada kuburannya siapa? Abu Bakar wa Umar. Na'am, ini humiya bi thalathatil judran, dilingkupi dan dihalangi dengan tiga tembok berlapis atau tiga lapis tembok, dan dia bukan berada di arah kiblat tetapi berada di sebelah kiri masjid. Nah, yang sudah menjadi Pak Haji angkat tangan coba. Mana Pak Haji? Tolong Pak Haji angkat tangan. Anda kepengen bukti nih? Hah? Ya sudah, yang pernah naik haji saja. Nah, di sebelah mana kuburan itu? Sebelah kiri. Sebelah kiri masjid. Dia dilingkupi oleh tiga tembok berlapis, betul? Nah. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Wa hakadha. Kemudian alasan yang keempat disebutkan para ulama bahwa pemasukan kamar Aisyah dalam kategori masjid, kalau dikatakan itu sekarang masuk dalam area masjid, maka ini laisa bittifaqin minas sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, bukan kesepakatan para sahabat. Banyak sahabat yang mengingkari, termasuk pula banyak para tabi'in yang mengingkarinya, termasuk al-imam Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala di antara yang mengingkari. Namun karena kondisi semakin banyaknya kaum muslimin, sementara kondisi Masjid An-Nabawi sudah tidak menampung kondisi jamaah, maka mengharuskan untuk adanya proses perluasan masjid. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima adalah dan orang-orang yang seperti ini mereka punya ilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jenis-jenis seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sudah menjadi masyayikh luar biasa, kibar, tokoh yang tenar, tetapi ilmu tidak berguna dan tidak bermanfaat. Naam, tidak diajarkan kepada orang lain dan tidak merubah akhlak dirinya sendiri kepada kebaikan. Kemudian poin yang berikutnya, yang kelima, namun karena waktunya sudah sampai, ya, kurang semenit. Kurang satu menit ya. Naam. Daripada tanggung di tengah jalan, maka insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Poin yang kelima akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yang merupakan poin yang terakhir untuk kemudian kita akan masuk dalam pembahasan ma makna Wahhabi. Apa makna Wahhabi yang sering antum dengarkan gembar-gembor orang tentang Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Akan antum ketahui hakikat dari penamaan dan istilah Wahhabi pada kajian berikutnya biidznillahi taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali.